بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين الحمد لله kita telah menyelesaikan kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan qawaid fi sifatillahi taala. Kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting karena nama dan sifat itu senantiasa berkaitan. Kita masuk dalam kaidah yang pertama, al-qaidatul ula sifatullahi taala kulluha sifatun kamal. Kaidah yang pertama bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sifat kesempurnaan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan sedikit pun ditinjau dari seluruh sisi. Tidak ada kekurangan celah sedikit pun bagi sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya sempurna. Wajar karena Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Kita tidak akan mungkin menyembah, beribadah kepada sesuatu yang di dalamnya ada kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat kesempurnaan. Tidak bisa masuk aib atau celah sedikit pun pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dia layak untuk disembah. Karena ngapain kita nyembah sesuatu yang tidak sempurna? Ngapain kita menyembah sesuatu yang dipenuhi dengan aib dan celah? Ya. Makanya ini luar biasa sebenarnya. Kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini harusnya dia memberikan pengaruh pada keimanan kita. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keimanan kita. Baik, di kaidah yang pertama ini beliau ingin menjelaskan bahwa sifat Allah seluruhnya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kal hayati wal ilmi wal kudrati was sam'i wal basari wal rahmati wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamah wa ghairi dzalik. Seperti sifat al hayah, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, kehidupan yang tidak berakhir dengan kematian, sempurna, kehidupan yang sempurna, berbeda dengan kehidupan yang ada pada diri makhluk. Makhluk juga hidup, tapi sifat hidup yang ada pada diri manusia adalah sifat hidup yang penuh dengan kekurangan. Ya, suatu saat mereka akan mendapati kematian. Artinya enggak sempurna kehidupannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup, ya, tidak dijumpai oleh kematian, tidak mendapatkan kematian. Kemudian wal ilmi, demikian juga ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak terkena lupa. Manusia berilmu, mengetahui tentang sesuatu, tapi terkadang ketika dia tanya, oh lupa. Berarti ilmu yang ada pada manusia, ilmu yang memiliki kekurangan. Tapi ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang maha sempurna. Wal qudrah, demikian juga kekuasaan. Wasam'i, demikian juga pendengaran. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Bahkan an-najwa, pembicaraan rahasia, pembicaraan yang dilakukan dengan suara yang kecil sehingga tidak terdengar oleh orang lain, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga memiliki sifat mendengar, kita mendengar. Tapi pendengaran manusia pendengaran yang terbatas. Apa yang ada di balik tembok enggak bisa dia dengar. Ya, apa yang diucapkan dengan berbisik-bisik enggak bisa didengar. Tapi sifat as-sam'i pada Allah Subhanahu wa taala, sifat mendengar pada Allah Subhanahu wa taala adalah mendengar yang sempurna. Mendengar yang sempurna. Demikian juga wal basar, demikian juga penglihatan. Manusia juga bisa memandang, tapi pandangan manusia penuh keterbatasan. Pandangan Allah Subhanahu wa taala ya bahkan bisa melihat apa yang ada dalam hati seseorang. Demikian juga rahmat, kasih sayang, izzah, kemuliaan, hikmah, kemudian ketinggian, keagungan dan yang semisalnya, semuanya adalah sifat kesempurnaan. Wa qad dalla ala hadha as-sam'u wal aklu wal fitrah. Kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala ini telah ditunjukkan oleh dalil sam'i. Dalil sam'i sudah pernah kita singgung, artinya adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Wal aklu, demikian juga ditunjukkan oleh akal. Wal fitratu, dan juga oleh fitrah manusia. Jadi kesempurnaan sifat Allah itu ditunjukkan dengan dalil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga ditunjukkan oleh akal dan ditunjukkan oleh fitrah manusia. Wa amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Masal di sini maksudnya sifat. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka memiliki sifat-sifat yang tercela. Masalus sawu, sifat-sifat yang buruk. Walillahi masalul a'la, dan sifat-sifat yang tinggi, ya, sifat-sifat yang sempurna itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwal azizul hakim, dia maha perkasa dan penuh dengan hikmah. Wal masalul a'la huwal wasful a'la, yang dimaksud dengan masalul a'la adalah sifat yang tinggi, maha sempurna. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Artinya tidak ada kekurangan sama sekali pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sempurna. Qala wa ammal aklu fawajhu anna kulla mawjudin haqiqatin fala budda an takuna lahu sifah. Adapun secara logis, secara rasio, ya, kita melihat bahwa segala sesuatu yang benar-benar ada, bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar ada, ada hakikatnya. Fala budda an takuna lahu sifah, maka dia pasti memiliki sifat. Ya, segala sesuatu yang ada itu pasti punya sifat. Paling minim sifatnya ya ada itu tadi. Taruhlah kita misalnya mengatakan tidak ada sifat baginya. Tapi kita tanya, apakah dia ada? Ya, ada itu sifat. Ya, ada itu sudah sifat. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang eksis, ya, di dunia ini melainkan dia pasti punya sifat. Tidak ada sesuatu apapun yang eksis di dunia ini, bukan hanya dalam khayalan, ya, tapi sesuatu yang eksis betul-betul ada di dunia ini melainkan dia punya sifat. Paling minim sifat wujudiyah, sifat bahwa dia itu ada. Nah, kata beliau, segala sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat. Imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Baik itu sifat yang sempurna maupun sifat kekurangan. Sifat yang sempurna atau sifat yang memiliki kekurangan. Tapi pasti ada sifatnya. Pasti ada sifatnya. Wa tsani batilun binisbati ila rabbil kamil almustahiq lil ibadah. Maka yang kedua, sifat kekurangan ini suatu hal yang mustahil. Ya. Kalau kita sandarkan kepada Rob yang berhak untuk diibadahi. Rob yang diibadahi, yang kita ibadahi, tidak mungkin kita nisbahkan kepadanya sifat kekurangan. Walihada adharallahu ta'ala butlana uluhiyatil asnam bittisafiha binaksi wal ajis. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kebatilan peribadahan kepada berhala dengan mensifati berhala-berhala tersebut dengan kekurangan dan kelemahan. Artinya, sesuatu itu tidak layak disembah. Sesuatu yang selain Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak layak disembah. Kenapa? Karena pada mereka ada sifat kekurangan. Sesuatu yang memiliki sifat kekurangan tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebatilan orang-orang yang menyembah selain Allah. Yang kalian sembah itu, padanya ada sifat kekurangan. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang pada dirinya tidak ada sifat kekurangan sedikit pun. Sedangkan sesembahan kalian, apapun yang mereka sembah, pasti ada sifat kekurangan. Dan ini yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan orang-orang yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini loh kekurangan sesembahan kalian. Masa kalian masih mau beribadah kepadanya padahal dia memiliki kekurangan? Kenapa tidak beribadah kepada Allah yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun? Coba kita perhatikan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebatilan penyembahan kepada berhala. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Man la yastajibu lahu. Yaitu berhala-berhala yang tidak bisa mengabulkan doa mereka. Berhala-berhala tersebut tidak bisa menjawab doa mereka, tidak bisa mengabulkan doa mereka. Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Mintalah kepada berhala tersebut, enggak bakalan bisa. Berhala-berhala tersebut mengabulkan apa yang diminta. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan berhala-berhala tersebut mengabaikan atau lalai terhadap doa-doa orang-orang yang menyembahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebatilan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mendengar doa tadi. Ya. Apalagi mengabulkannya. Sehingga tidak layak untuk kemudian dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 20 dan 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'un min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dan orang-orang yang menyeru dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembahan mereka la yakhluquna syai'an, tidak bisa menciptakan apapun. Lemah mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, dan mereka yang diciptakan. Ya, bahkan yang menciptakan mereka adalah siapa? Orang-orang yang menyembah mereka. Siapa yang bikin patung-patung berhala-berhala itu? Ya, orang-orang yang beribadah kepadanya. Ya, pematung-pematung. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika menghancurkan berhala-berhala tadi, ya, dihancurkan ketika mereka berlibur, orang-orang yang sedang tidak berada di tempat tersebut, dihancurkan berhala-berhalanya oleh Nabi Ibrahim, kemudian kapaknya diletakkan pada berhala yang paling besar. Ketika mengatakan, siapa yang menghancurkan ini? Ketika mereka kembali dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan ini? Itu yang paling besar. Gak mungkin, kata dia, gak mungkin. Kata mereka, gak mungkin yang besar ini bisa menghancurkan. Lah kalau misalnya gak mungkin, kenapa kalian sembah? Lihat bagaimana hujahnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap para penyembah berhala. Berhala-berhala tersebut tidak bisa untuk melakukan apapun. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu hanya benda-benda mati yang tidak hidup. Ya, berhala-berhala tersebut hanyalah benda-benda mati yang tidak hidup. Kenapa kalian sembah? Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tidak menyadari kapan mereka akan dibangkitkan. Kapan mereka akan dibangkitkan? Penuh dengan kelemahan, maka tidak pantas sama sekali untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an Ibrahim wa huwa yahtajju ala abih, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Dalam surat Maryam ayat 42, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hujahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Wahai ayahku, wahai ayahanda. Lihat pakainya ya abati. Ya abati itu bahasa halus untuk memanggil bapak. Ya. Jadi walaupun bapaknya seorang musyrik, ya, tetap harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Ini contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun bapaknya seorang musyrik pembuat patung, tetap dipanggil dengan panggilan penghormatan, ya abati. Maka apalagi bapaknya hanya apa namanya, mungkin tidak apa, belum mendapatkan hidayah sunnah. Ya, jangan sampai kemudian seseorang mengurangi penghormatan dia kepada bapaknya. Nabi Ibrahim saja kepada bapaknya yang musyrik masih memanggil ya abati. Wahai ayahandaku tersayang. Ya. Lima ta'budu ma la yasma. Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang enggak bisa mendengar? Ya, wala yubsir, demikian juga enggak bisa melihat. Wala yughni anka syai'an, dan tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepadamu. Ya. Ditunjukkan kelemahan-kelemahan dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qaumihi, demikian juga ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian beribadah kepada yang selain Allah? Apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian walaupun itu sedikit, walau sedikit pun. Wa la yadurrukum, demikian juga tidak bisa menimpakan bahaya kepada kalian. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celaka kalian, mengapa kalian beribadah kepada yang selain Allah? Tidakkah kalian berpikir? Ya, la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Berhala-berhala kalian ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian dan tidak bisa menimpakan bahaya. Nah, ini dalil-dalil semua menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah kebatilan para penyembah berhala. Dengan cara apa? Hah? Apa dan? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebatilan peribadahan itu? Cara menunjukkan yang ibadah itu tidak memberikan manfaat apapun. Korelasinya dengan kaidah yang pertama, dan kaidah ini tidak apa yang disembah memiliki banyak kekurangan. Ya, memiliki apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan sehingga tidak layak untuk disembah. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna sehingga layaklah Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi begitu maksudnya dari sisi akal, bahwa yang disembah selain Allah itu memiliki kekurangan, hanyalah Allah yang kita sembah memiliki sifat kesempurnaan. Tsumma innahu qad tsabata bil his wal musyahadah annal makhluqa sifatul kamal. Sifatu kamal wahiya minallahi ta'ala fa mu'til kamal awla bihi. Kemudian telah sabit, telah kita dapati dengan panca indera kita, demikian juga wal musyahadah, dengan sesuatu yang disaksikan, yakni fakta di lapangan, annal makhluk sifatu kamal, bahwa makhluk itu memiliki sifat yang sempurna. Sebagian makhluk diberikan sifat yang sempurna, ya, seperti sifat jujur misalnya. Pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang yang jujur, ya. Atau sifat ketampanan yang ada pada Nabi Yusuf Alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf Alaihissalam diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sifat-sifat sempurna ini yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wahiya minallahi taala. Sifat-sifat yang baik ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mu'til kamal aula bihi. Maka yang memberikan kesempurnaan tadi tentu lebih utama untuk disifati dengan sifat kesempurnaan. Dia bisa memberikan sifat kesempurnaan pada orang lain, berarti dia memiliki sifat kesempurnaan. Qala wa ammal fitratu fali anna nufusa as-salimah majbulatun mafturatun ala mahabbatillah wa ta'zimihi wa ibadatihi. Adapun secara fitrah, jiwa yang selamat itu telah difitrahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man alimta annahu muttasifun bi sifatil kamal alaiqah bi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Ya, bukankah engkau mencintai, mengagungkan, tidaklah engkau ya mencintai kemudian mengagungkan dan beribadah kecuali kepada sesuatu yang engkau telah mengetahui bahwa dia telah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi rububiyah dan uluhiyahnya. Ya, jiwa kita itu tidak akan, ya, yang fitrahnya masih bersih, tidak akan mengibadai sesuatu yang memiliki kekurangan. Ya, pasti jiwa kita akan mencari yang maha sempurna, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari kebenaran. Ya, pertama apa yang disembah? Matahari. Tapi ketika matahari itu terbenam, oh, ada kekurangan di sana. Nggak jadi dia menyembah matahari. Nah, ini fitrah yang ada pada diri manusia. Kalau fitrahnya belum dirusak, maka dia akan mencari yang maha sempurna untuk diibadahi. Makanya kalau ada orang menyembah sapi, nah ini fitrahnya sudah rusak. Bagaimana mungkin dia menyembah sesuatu yang banyak kekurangannya? Ya, ee aja nggak tahu di mana tempatnya. Ya, kalau mau ee di tengah jalan, di tengah jalan. Ya, kadang bikin kekacauan di jalan kan. Mereka ketika ada sapi di tengah jalan itu nggak berani, mereka macet itu. Kalau ada rombongan sapi di tengah jalan, apakah yang seperti ini layak untuk disembah? Sapi disembah. Ya, oleh karena itu fitrah mereka sesungguhnya sudah rusak. Karena orang yang fitrahnya masih bersih, pasti dia tidak mau beribadah dan menyembah, melainkan kepada sesuatu yang maha sempurna. Wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fi fiha fahiya mumtani'un fi haqqillah ta'ala. Kalau ada sifat kekurangan yang tidak, yang bukan merupakan sifat kesempurnaan, maka sifat-sifat semacam ini mumtani'atun fi haqqillah ta'ala. Ya, sifat semacam ini tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, mumtani. Tidak mungkin disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal mauti, seperti kematian. Kematian itu kekurangan. Orang yang sudah mati enggak bisa melakukan apa-apa. Hal yang demikian tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal jahl, demikian juga kebodohan. Enggak mungkin. Ya, Tuhan itu jahil. Wan nisyan, demikian juga lupa. Wal ajiz, kelemahan. Wal ama, buta. Was somam, demikian juga tuli. Wanahwiha, dan yang semisalnya. Sifat-sifat kekurangan ini tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. La yamut, ya, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat kematian. Kalau memang seperti itu, Rabb itu harus terhindar dari sifat-sifat kekurangan. Wa qauluhu an Musa, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa. La yadillu rabbi wa la yansa. Apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salam bahwa Rabbku itu tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Ya. Beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan, menafikan sifat-sifat kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. La yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku itu tidak akan sesat dan tidak akan lupa. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Tidak akan sekali-kali ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, baik di langit maupun di bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kuat, tidak ada satupun yang bisa melemahkan diri Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak akan mendengar rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka. Tentu kami mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tidak hanya itu, bahkan malaikat-malaikat kami menulis apa yang ada pada diri mereka. Ya, ya, dinafikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pembicaraan yang paling rahasia dan bisik-bisikan semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dajjal, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu buta sebelah matanya. Dan Rabb kalian ya tidaklah buta sebelah matanya seperti dajjal. Ya. Di mana orang menyembah dajjal dalam keadaan ya tidak sempurna dia. Matanya hanya buta, hanya bisa melihat sebelah, sebelahnya lagi tidak bisa melihat. Wa qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Ya. Wahai manusia, ya, kasihanilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian berdoa, kalian tidaklah berdoa kepada sesuatu yang tuli, dan berdoa kepada sesuatu yang tidak hadir. Ya, jadi cukup berdoa itu dengan suara yang lembut, tidak perlu kemudian berteriak-teriak, karena sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat kepada Allah yang tidak tuli dan hadir di tengah-tengah kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian panjatkan. Libur ya? Masih mau lanjut atau kita cukupkan dulu? Hah? Cukupkan dulu ya. Insyaallah besok sisanya. Insyaallah pada keesokan hari kita akan bahas bagaimana dengan kesempurnaan sifat ini Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan sebagian orang ya yang menisbahkan kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Ya, insyaallah jadi pembahasan kita pada pertemuan esok hari bismillahi taala. Nakhilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.